Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebugaran untuk membangun ketaatan setelah ketaatan. Tentu tidak ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Dia selalu menolong kita dalam kondisi seperti ini, selesai dari pintu kebajikan membuka pintu kebaikan yang berikutnya, berkesinambungan kita dalam kebaikan membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, menyambung pembahasan yang telah lewat bersama Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau telah menyebutkan bahwa sekerat daging, segumpal darah yaitu qalb akan bisa berkarat, akan bisa menjadi hati yang kelabu, hitam, dan pembersihnya adalah zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penerang, pembersih terhadap kalbu kita. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, wasadul qalbi bi amraini, dan karatnya hati itu dengan dua perkara. Berkaratnya hati itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah bil ghaflati, dengan kelalaian yang ada pada diri kita, itu merupakan karat dari hati kita. Yang kedua wadzanbi, yaitu dosa, kemaksiatan termasuk dari karat hati. Barakallahu fikum. Dua hal ini tentu menunjukkan malapetaka pada diri seseorang apabila hamba itu terjangkiti oleh penyakit ghaflah, lalai, atau dia berkecimpung di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Nasalullah salamul afiyah. Kata beliau, wajila'uhu bisyai'ain, dan membersihkan pembersih dari karat itu dua perkara. membersihkan karat hati disebabkan karena lalai dan disebabkan karena dzam, yaitu dosa, dengan dua perkara pula. Yang pertama, bil istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita telah fahami bahwa istighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jal, adalah salah satu atau penghapus dari penghapus-penghapus dosa. Yang kedua, wadzikr, dan berzikir kepada Allah untuk membangunkan kita dari kelalaian, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi, maka barang siapa yang kelalaian itu menguasai waktunya, mayoritas dari waktu demi waktu yang dia miliki itu berada di dalam kelalaian. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Kana as-sada'u mutaraqiban 'ala qalbi. Maka karat itu akan bertumpuk-tumpuk, akan bersusun di dalam hatinya. Wasadu'uhu bihasabi ghaflatihi, dan karat hati itu tergantung dari kelalaiannya. Kemudian beliau menjelaskan sebuah akibat. Apabila hati itu sudah berkarat, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Qala wa idza sudi al-qalbu, apabila hati itu telah berkarat. Wa idza sudi al-qalb, telah dijangkiti oleh karatan hati itu. Lam tantabi' fihi suwarul ma'lumati ala ma hiya alaih, maka tidak akan terdapat pada hati itu gambaran-gambaran pengetahuan sebagaimana mestinya. Maklumat, tidak akan terpatri di dalam hati itu gambaran semestinya dari persoalan-persoalan. Tidak akan tergambar dengan yang benar, tidak akan tergambar dengan yang baik, atau tidak akan tergambar sesuai dengan apa yang dimaukan. Sehingga fayarul batila fi suratil haqqi wal haqqa fi suratil batil, dia memandang kebatilan itu dalam bentuk kebaikan atau kebenaran, dan melihat kebenaran itu dalam bentuk kebatilan. Nas'alullah salamatul afiyah. Ini barakallahu fikum, akibat hati yang berkarat memiliki dampak yang sangat besar terkait dengan al-haq. Dia melihat kebatilan itu dalam bentuk kebenaran, dan kebenaran itu dalam bentuk kebatilan. Kenapa? Li'annahu lamma tarakama 'alaihi sada'u adlam. Karena di saat bertumpuk-tumpuk padanya karatnya itu, tentu akan menambah lebih gelap lagi. Falam tadhharu fihi suratul haqa'iki kama hiya alaih. Sehingga tidak nampak, tidak jelas padanya gambaran hakikat dari sesuatu permasalahan. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa karat itu akan bisa menimpa setiap kita. Akan bisa menimpa barakallahu fikum siapapun orangnya. Kelalaian, kemudian dosa barakallahu fik. Fa'idha tarakam alaihi sada'u aswad wa raqibahu ranu fasada tasawwuruhu wa idrakuhu. Apabila karatan itu bertumpuk-tumpuk di hati lalu menjadi kelam hitam, ditumpuki lagi oleh ran yaitu penutup, maka akan rusak gambaran dari semua persoalan dan pengetahuannya rusak. Fala yaqbalu haqqa, maka dia tidak akan menerima kebenaran. Wala yungkiru batila, dan dia tidak akan mengingkari kebatilan. Wa hadza a'dhamu uqubatil qalbi, maka ini merupakan hukuman yang paling besar terhadap hati. Tertutup sehingga tidak bisa lagi menerima kebenaran dan tidak bisa lagi mengingkari kebatilan. Wa aslu dzalika minal ghaflah, asal dari semuanya itu adalah kelalaian satu. Wattiba'il hawa, dan asal dari itu semua mengikuti al-hawa yaitu hawa nafsu. Fa innahuma yutmisani nural qalbi wa yu'miyani basarahu. Karena kelalaian dan mengikuti hawa nafsu ini akan benar-benar memadamkan cahaya di dalam hati dan membutakan mata hatinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Berarti ini hukuman yang paling besar di dalam hidup seseorang. Tapi perlu diingat, hukuman ini datang karena sebuah kesalahan yang dilakukan. Jangan sampai barakallahu fikum kita seperti yang sering kita ulangi, senang dan suka menyalahkan orang lain. Ya, mencari kambing hitam di dalam hidup. Di saat kemudian dia condong kepada kebatilan dan kesalahan, orang disalahkan. Wah, itu guru. Ya akhi, Anda berguru kepada seseorang, Anda butuh keikhlasan. Sebagaimana guru itu butuh keikhlasan. Ya. Sehingga Anda tidak bisa menyalahkan 100% itu adalah kesalahan guru. Kalau Anda benar-benar ittiba'an lil haqqi, bukan ta'assuban, bukan fanatik, hatta guru kita salah, kita tidak akan mengikutinya. Kita akan tetap mengikuti al-haq. Itu adalah prinsip. Sehingga terkadang kan murid itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari gurunya yang ikhlas. Menguji dia ini benar-benar murid ini ikhlas tidak belajar agama Allah. Ikhlas tidak untuk mencari al-haq. Atau murid-murid itu terjangkiti oleh penyakit ta'assub. Penyakit barakallahu fikum fanatik. Diuji. Sehingga kita sebagai murid tidak bisa menyalahkan barakallahu fikum guru kita. Karena kita bersama guru kita menyampaikan kitab, membacakan kitab, dia berdakwah, dia beribadah. Kita yang duduk mendengar ilmu, penyampaian ilmu dengan kitab-kitab itu, kita sedang belajar, kita juga sedang beribadah kepada Allah. Sang guru dan sang murid kedua-duanya dituntut agar menjalankan dasar ibadah itu, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi jangan sekali-kali kita sering mencari kambing hitam di dalam hidup. Tetapi kita harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Bahwa ternyata ketidakmampuan kita melihat yang hak itu sebagaimana mestinya menjadi samar, menjadi barakallahu fikum tidak jelas, atau waliyadu billah kebenaran itu berubah menjadi kebatilan. Coba cek, periksa, lihat kembali, koreksi kembali. Anda sudah lama bertahun-tahun belajar kebenaran. Anda sudah lama duduk dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semestinya semakin terang dan semakin jelas kebenaran itu barakallahu fikum. Tapi sekarang kabur. Atau barakallahu fikum sudah tidak bisa melihat sebagaimana mestinya. Wal'iyadu billah kalau sampai kebenaran itu menjadi kebatilan atau begitu sebaliknya. Maka ingat bahwa itu adalah karena kesalahan sendiri. Bukan karena kesalahan orang lain barakallahu fikum. Saya akhi dia yang ngajarkan saya. Benar. Kalau Anda benar-benar berada di dalam ketulusan dan keikhlasan mencari mengikuti al-haq, maka pasti Anda akan diberitahukan oleh Allah kalau guru Anda ini salah, kalau pembimbing Anda ini keliru. Kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas barakallahu fikum, akan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hukuman yang paling sangat-sangat-sangat mengerikan di saat hati ini tertutup dari kebenaran. Enggak mau nerima. Tidak mau menerima kebenaran barakallahu fik. Dan tidak mau mengingkari kebatilan. Maka ini adalah sebesar-besar hukuman terhadap hati kita. Disebabkan karena kelalaian padanya. Dan disebabkan karena ittiba al-hawa. Mengikuti hawa nafsu. Sehingga kedua perkara ini memadamkan cahaya di dalam hati. Dan membutakan mata hati tersebut. Allahu Akbar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan Anda mentaati orang yang telah melalaikan hatinya dari mengingat kami, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan Anda jangan mentaatinya, jangan duduk bersamanya, jangan bermajlis dengannya, jangan berguru di hadapannya, di hadapan orang yang dia melalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua urusannya itu adalah sia-sia. Semua urusannya itu adalah terbagi-bagi, terpecah-pecah. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa'idha aradal abdu ayyaqtadiya birajulin falyanzur. Maka apabila seseorang ingin meneladani, ingin mencontohi seseorang, falyanzur, maka hendaklah dia memeriksa, hendaklah dia melihat, hendaklah dia mencari tahu. Bagaimana? Hal huwa min ahli dzikri au minal ghafilin. Apakah orang yang kita ikuti dan teladani ini orang yang ahlu dzikr, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal, atau orangnya adalah ghafilin, orangnya lalai? Ya, jadi harus diperiksa. Barakallahu fikum. Yang kedua, wahalil hakimu alaihil hawa awil wahyu. Apakah orang yang akan Anda jadikan teladan itu adalah orang yang berhukum atau menjadi hakim atasnya itu adalah hawa nafsunya atau wahyu? Mana? Iya. Siapa yang menjadi hakim orang tersebut yang Anda akan teladani, yang Anda akan berjalan bersamanya, yang Anda akan duduk dengannya, yang Anda akan bersimpuh di hadapannya? Apakah dia menjunjung tinggi wahyu Allah Azza wa Jal, atau dia adalah orang yang berhukum dengan hawa nafsunya? Fa in kana al hakimu alaihi huwal hawa wa huwa min ahli al ghaflati kana amruhu furta. Maka jika yang menjadi hakim atasnya adalah hawa nafsunya, dan dia adalah dari barisan orang-orang yang lalai, maka semua perkaranya adalah sia-sia. Subhanallah. Benar apa yang dikatakan oleh seorang tabi'i jalil, Muhammad ibn Sirin, ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah agama, maka periksalah, koreksilah dari siapa engkau mencari agamamu. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Konsep belajar agama Allah Azza wa Jalla di masa sekarang ini sudah jauh keluar jalur dari konsep belajarnya para pendahulu kita yang saleh. Jauh keluarnya. Pokoknya siapa yang berani membacakan Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari mimbar, apalagi bisa melawak, laris di tengah umat. menjadi orang yang laris barakallahu fikum di tengah umat. Ya. Apalagi kalau orangnya menampilkan diri mampu menyebut ayat-ayatnya di surat ini atau mungkin halaman ini atau hadisnya di Sahih Bukhari halaman sekian, wah, akan dikatakan hebat. Menutup mata dari bagaimana ustadz ini berbuat, beramal, berprinsip, berakidah, beribadat, tidak mau tahu. Kenapa tidak ada pengoreksian ke arah demikian? Kenapa? Karena kita ini satu bodoh, maaf-maaf saja. Sangat-sangat jauh dari pengetahuan agama kita. Sehingga barakallahu fikum kalimat-kalimat seperti apa ya, loyo lesus, yang penting muslim lah, yang dibacakan Al-Quran dan sunnah Rasul. Ya, kita duduk menimba ilmu. Misalkan, sudah tidak punya lagi keseriusan yang sangat untuk mencari kebersihan ilmu, kebersihan agamanya. Maka di saat kondisi seperti ini, Allah Azza wa Jalla memilih segelintir orang untuk dia mau membersihkan ilmunya, mau membersihkan amal-amalnya di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menitipkan buatnya hidayah untuk dia belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Sedikit, segelintir orang dibanding dengan ratusan juta masyarakat negeri Indonesia ini saja terpilih segelintir orang untuk Allah Azza wa Jalla menitipkan hidayah dan taufiknya kembali kepada Al-Quran dan sunnah, memahaminya dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Di situ kita menemukan keanehan di dalamnya. Di saat kemudian ada orang yang mengerti bahwa jalan keselamatan itu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful ummah, mengaku bahwa dia termasuk dari bagian itu, tapi amalnya, pekerjaannya, prinsipnya jauh dari apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segelintir lagi. Terus demikian, maka beruntunglah orang-orang yang Allah memilih menjadi orang yang segelintir itu. Dia benar-benar mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di atas pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Ini keberuntungan hidup yang tidak boleh kita sia-siakan. Apalagi kalau kita membuangnya. Ana mau zuat, ya menikah sama siapapun yang penting muslimah contohnya. Barakallahu fikum. Saya mau mencari duit untuk bisa berangkat di sisinya para ulama. Terus sampai kemudian dia menyia-nyiakan anugerah besar yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, hidayah dan taufik, untuk kemudian berjalan di atas jalan para pendahulu kita yang saleh. kerugian yang sangat. Maka tidak ada yang diberikan keuntungan oleh Allah di dalam hidup ini dengan taufiknya kecuali sedikit. Maka beruntunglah kita untuk menjadi bagian dari yang sedikit tersebut. Wa ma'na al-farati qad fusira bitadyi' ay amruhu alladhi yajibu ay yalzimahu wa yaquma bihi wa bihi rushduhu wa falahuhu da'i'un qad farata fihi. Wa ma'na al-farat ditafsirkan dengan tadyi', kesia-siaan, hilang lenyap begitu saja, tidak berarti. Kata beliau, urusan yang semestinya dia wajib untuk konsekuen padanya, menegakkannya, padanya bimbingannya, keberuntungannya, ternyata lenyap begitu saja, sia-sia barakallahu fikum. Wa fusira bil israf, dan ditafsirkan dengan sikap melampaui batas, berlebih-lebihan. Ay qad afrata. Wa fusira bil ihlak, dan ditafsirkan juga dengan al ihlak, yaitu kebinasaan. Wa fusira bil khilaf lil haqqi. Farat terkadang ditafsirkan menyelisihi kebenaran. Wa kulluha aqwalun mutaqaribatun, semua tafsiran-tafsiran farad itu adalah dekat. Ya, sama-sama maknanya mendekati. Wal maqsud, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, anna Allah subhanahu wa ta'ala naha an ta'ati man jama'a hadhihi sifat. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla melarang untuk mentaati orang-orang yang menghimpun sifat-sifat ini. Lalai, ya, kedua mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mentaati orang yang seperti ini. Fayambaghi lirrajuli ayyandhura fi syaikhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi, maka sepantasnya bagi setiap orang untuk melihat gurunya, syekhnya, melihat panutannya, melihat orang yang diikutinya. Fa in wajadahu kadzalik falyub'id minhu, kalau dia menjumpai ternyata syekhnya, panutannya, dan yang diikutinya adalah demikian, lalu mengikuti hawa nafsu, berhukum dengan hawa nafsunya, hendaklah dia menjauh. Wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullah taala wa tibaus sunnah wa amruhu ghairu mafrutin alaihi bal huwa hazimun fi amrihi falyatamassak bighirzihi. Barang siapa yang menjumpai guru panutannya atau yang diikutinya, dia selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan urusannya benar-benar lurus, dia punya berkonsekuensi padanya, maka ikutilah dia, taatilah dia. Falyatamassak bighirzi, maka hendaklah dia bergabung dengannya, mengikutinya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi, memilih guru itu merupakan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita itu menganggap remeh dan enteng persoalan yang besar ini. Jadi kapan saja kita menganggapnya enteng dan remeh, maka disitulah malapetaka akan terjadi. Barakallahu fikum. Karena betapa banyak murid itu berperilaku karena mengambil perilaku yang ada pada gurunya. Wala farqa bainal hayy wal mayyit illa bidzikr. Maka tidak ada yang membedakan antara hidup dan mati kecuali dengan berzikir, bangun berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Famatsalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit. Maka permisalan orang yang berzikir kepada Rabb, selalu ingat kepada Allah, dan orang yang tidak ingat kepada Rabbnya, bagikan orang yang hidup dan orang yang mati. Terakhir beliau mengatakan, wa fil musnad marfu'an, di dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah, aktsiru dzikrallahi ta'ala hatta yuqala majnun. Perbanyaklah engkau zikir kepada Allah sehingga engkau dikatakan orang yang gila. Hadis ini barakallahu fikum dhaif, karena di dalamnya ada darrat abis samah, ya, darrat dari Abu Al-Haytham adalah dhaif. Barakallahu fikum. Kesimpulannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa ternyata berkaratnya hati itu dengan dua perkara. Apa tadi, mustaqim? Pertama adalah lalai, dan yang kedua adalah dosa. Tidak ada yang akan membersihkan karat di dalam hati kita kecuali dua perkara juga, yaitu al-istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berzikir. Barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang berharga, tidak ada hukuman yang paling besar terhadap hati ini kecuali di saat hati itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima kebenaran. Kecuali hati itu tidak lagi mengingkari kebatilan. Hukuman yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman ini bermula dari kelalaian yang ada pada diri seseorang yang terus berkepanjangan dan mengikuti barakallahu fikum hawa nafsu, sehingga dua perkara ini benar-benar memadamkan cahaya di dalam hati dan memadamkan, membutakan mata hati. Rahimani wa rahimakumullah. Dua perkara ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi. Maka jikalau engkau ingin belajar, ingin mencari ilmu, ingin meneladani, ingin mengikuti, carilah orang yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingatkan kepada Allah, dan orang yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menetapkan hati-hati kita di atas kitabullah, kitabnya dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus barakallahu fikum memberikan bantuan dan pertolongan untuk bisa memahami keduanya dan bisa mengamalkannya di kehidupan ini di atas ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك